بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار أيها الناس خلف الدين عزكم الله Rahimakumullah. Termasuk sunnatullah pada kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk mereka musuh-musuh yang senantiasa memusuhi agama mereka, memusuhi agama Islam, memusuhi kaum muslimin, memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala, memusuhi Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para Rasul-Rasul yang lain, memusuhi ayat-ayat Allah, memusuhi Al-Quranul Karim. Ini merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya. Kaum muslimin rahimakumullah, permusuhan yang ditunjukkan oleh mereka kepada pihak-pihak tersebut sesungguhnya sudah lama berlangsung. Di satu sisi dikarenakan memang kekufuran mereka. Di sisi yang lain dikarenakan kebencian mereka yang sangat besar kepada agama Islam dan pemeluknya. Di sisi yang lain pula, permusuhan-permusuhan tersebut juga ternyata dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan dirinya Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim menjelaskan sekaligus menegaskan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, juga sebagai penegasan kepada kaum muslimin, bahwasanya musuh-musuh agama henti-hentinya melakukan tindakan-tindakan permusuhan kepada Islam, muslimin, dan kepada pihak-pihak yang tersebut di atas. Allah menyatakan di Al-Baqarah, mengingatkan Rasulnya alaihi salatu wassalam, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan pernah ridha kepada engkau wahai Rasul alaihi salatu wassalam, orang-orang Yahudi atau Nasrani, hingga engkau mengikuti millah mereka. Hingga engkau mengikuti agama mereka, ajaran mereka. Pada ayat yang mulia ini, khonafitina azakumullah, jelas Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menegaskan permusuhan orang-orang kafir dari kalangan al-Yahud wa Nasara. Permusuhan yang senantiasa diarahkan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam secara khusus, juga ditujukan kepada pihak-pihak yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya segala bentuk permusuhan-permusuhan yang ada itu sudah lama berlangsung. Sudah terjadi dan sudah mereka lakukan di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Permusuhan itu sendiri dilakukan oleh bangsa Yahudi, dilakukan oleh bangsa Nasrani, juga dilakukan oleh kaum musyrikin, kaum berhalaisme. Permusuhan ini kaum muslimin khonafitina azakumullah diwujudkan dengan beberapa hal. Yang pertama ialah permusuhan fisik, al-qital wal-qatl, dalam bentuk peperangan-peperangan, pembunuhan-pembunuhan, kontak fisik. Sebagaimana yang ma'ruf dalam sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan sejarah nabi-nabi yang sebelumnya, bagaimana musuh-musuh agama, kaum kufar, mengangkat senjata, memerangi para anbiya wal mursalin, memerangi Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Mereka mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, perang, dan siap untuk membunuh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain. Fisik. Juga di antara bentuk permusuhannya ialah mereka membuat gelar-gelar buruk, memberikan julukan-julukan yang jelek kepada para anbiya wal mursalin, khususnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana dimaklumi, terutama dari kalangan kaum musyrikin, menjuluki Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai sahir, tukang sihir. Ada yang menjuluki beliau dengan syair, tukang syair. Ada pula yang mengatakan syair majnun, penyair gila. Ada yang mengatakan majnun, orang yang gila. Ada yang mengatakan kadzab. Dan berbagai macam gelar-gelar yang lain, julukan-julukan yang lain, mereka sebutkan, mereka berikan kepada Rasulullah. Dan mereka kepada beliau. Juga di antara bentuk permusuhan yang ada ialah melakukan penggembosan-penggembosan di dalam tubuh umat manusia, seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, juga diikuti oleh bangsa Nasrani, kaum Nasrani, yang berupaya untuk menggembosi umat manusia jangan sampai ikut dengan ajaran Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Jangan sampai mengikuti agama yang beliau ajarkan, yang beliau dakwahkan. Sebagian mereka bahkan menutup-nutupi, menyembunyikan ciri-ciri Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam tengah-tengah umat dengan tujuan supaya mereka jangan sampai ikut dengan beliau, jangan sampai beriman kepada beliau alaihissalatu wassalam. Hadirin azakumullah, bentuk permusuhan yang senantiasa ada dan terjadi dan yang sering mereka lakukan ialah dalam bentuk al-istihza. Istihza, mengalak-alak, menghinakan, melecehkan, merendahkan. Istihza. Yang menjadi korban ialah di samping para anbiya wal mursalin juga para pengikut mereka. Itu terjadi semenjak zaman dahulu kala. Mereka menjuluki para anbiya wal mursalin safih. Inna lanaraka fi safahatin, kata kaum mereka yang kafir itu. Sesungguhnya kami memandang kamu itu orang bodoh wahai Rasul. Itu mereka tujukan kepada para anbiya wal mursalin, kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lainnya. Juga yang diolok-olok ialah para pengikutnya. Seperti orang-orang yang lemah, kaum du'asa, orang-orang pinggiran, orang-orang yang enggak berguna, orang-orang yang enggak bermanfaat, orang-orang yang enggak punya pikiran, orang-orang yang jahil dan demikian seterusnya. Disebutkan oleh para ulama-una, tindakan istihza mengolok-olok ini itu terjadi dengan dua bentuk. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ada dua macam. Yang pertama ialah al-istihza as-sarih. Mengolok-olok, mengejek dengan kata-kata yang jelas. Melontarkan ucapan-ucapan, lafaz-lafaz yang jelas-jelas mengandung unsur pelecehan. Ini juga ternyata terjadi pada kaum munafikin. Orang-orang munafik yang menampilkan keislamannya namun ternyata menyembunyikan kekufuran dalam hatinya. Terjadi pada waktu peristiwa perang Tabuk. Mereka kaum munafikin ketika sedang santai, mereka bercengkerama, bermajlis. Ternyata di tengah-tengah majlis itu mereka melontarkan kata-kata ejekan, kata-kata hinaan yang ditujukan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka mengatakan, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghabu butuna wala akdhabu alsuna wala ajbana 'indal liqa'." Kami tidak pernah melihat seperti ahli qiraah kami itu. Kami tidak pernah menyaksikan seperti pembaca-pembaca Quran kita itu. Yang mereka tuju adalah Rasul dan para sahabatnya. Mereka itu orang yang paling suka makan. Ucapannya dusta. Tapi penakut ketika berjumpa dengan musuh. Kadzabu. Munafikin itu dusta. Dengan ucapan tadi. Ternyata di majlis itu ada salah seorang sahabat yang mulia. Dia pun bangkit. Menyatakan, "Kadzabta. Innaka munafik. Dusta kamu. Kamu munafik. Aku akan sampaikan khabar ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam." maka dia pun segera menuju Rasulullah SAW. Ternyata belum sampai kepada Rasul, sudah turun ayat yang menjelaskan tentang hukum orang-orang yang melecehkan tadi. Diabadikan dalam Al-Quran di At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66. Allah menyatakan, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau kamu tanya mereka tentang ucapan-ucapan tadi, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami hanya berbincang-bincang, bersenda gurau, bermain-main. Enggak serius dengan ucapan tadi. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya engkau mengolok-olok? Jangan banyak alasan kamu telah kafir setelah iman kalian. Mendengarkan ayat ini turun, kaum munafikin tadi pun langsung bergegas menjumpai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menyatakan demikian, ya Rasulullah, dikejar. Sampai mereka memegang tali kekang untanya Rasulullah SAW, beliau terus berjalan. Sampai orang tadi terantuk-antuk batu kakinya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami hanya main-main, kami hanya bersenda gurau, dan serius ya Rasulullah. Beliau tidak bergeming sedikit pun, tidak noleh sedikit pun. Beliau hanya membacakan ayat ini. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kafir ehon istihza'un sharih, mengolok-olok dengan kata-kata yang jelas, hinaan-hinaan yang jelas, celaan-celaan yang jelas. Yang kedua ialah al-istihza ghairu sharih, mengolok-olok tapi tidak jelas, disebut dengan sindiran, mengolok-olok melecehkan dengan cara menyindir. Ini adalah lautan yang tak bertepi. Modelnya banyak, caranya banyak, bentuknya banyak. Entah dengan mengedipkan mata sambil melecehkan, atau dengan mengeluarkan lidahnya sambil melecehkan, atau yang semisalnya. Tindakan-tindakan yang mengandung unsur pelecehan, sindiran-sindiran yang ada. Juga termasuk di dalamnya, barakallahu fikum, menyindir atau menghina dengan membuat gambar-gambar, karikatur-karikatur, ilustrasi-ilustrasi yang isinya adalah penghinaan, pelecehan kepada para anbiya wal mursalin, terkhusus kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan termasuk yang disebutkan oleh para ulama kita adalah membuat film-film. Dua macam bentuk film tadi. Ada yang membuat film yang memang isinya itu adalah penghinaan keras, pelecehan langsung kepada Rasulullah SAW. Seperti beberapa waktu yang lalu heboh di dunia Islam, tatkala muncul film yang menyudutkan Islam wal muslimin, menyudutkan Rasulullah SAW. Tidak tahu judulnya apa itu, kok pakai bahasa Inggris, tidak paham saya. Hah? Apa judulnya? Innocent of Islam Muslim. Innocent of Muslim. Susah ya kalau bahasa Inggris. Naam. Itu semua bentuk istihza. Termasuk pula di dalamnya, barakallahu fikum, membuat film-film sejarah. Tayyib, membuat film-film sejarah di mana para anbiya wal mursalin diperankan oleh tokoh-tokoh atau aktor-aktor film. Fulan jadi Nabi Nuh. Fulan jadi Nabi Lut. Fulan jadi Nabi Soleh. Fulan jadi Nabi Musa. Fulan, Nabi Fulan. Sosok seorang Nabi, sosok seorang Rasul dijadikan sebagai peran. Itu juga termasuk istihza. Ini merupakan perkara yang sudah merebak di kalangan umat. Tidak hanya kaum kufar yang melakukannya, tapi juga di kalangan kaum muslimin, terutama yang film-film sejarah itu. Sejarah para anbiya wal mursalin, sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang mana para anbiya wal mursalin diperankan oleh orang-orang sekarang, oleh aktor-aktor film, yang notabene mereka adalah orang yang fasik. Itu merupakan istihza. Itu fatwa resmi dari Majma' al-Fiqh al-Islami yang masuk dalam bagian Rabita Alam Islami di Mekah. Dan juga yang lainnya. Sehingga bentuk-bentuk permusuhan barakallahu fikum itu banyak. Sangat banyak. Dan ternyata bukan hanya kaum kufar yang melakukannya. Kalau memang orang-orang kafir yang melakukannya, itu perkara yang memang sudah wajar. Dari sananya mereka memang mencanangkan permusuhannya kepada para anbiya wal mursalin. Bahkan tidak semata-mata melecehkan, tapi bahkan membunuh, memerangi para anbiya wal mursalin. Jika mereka mendapatkan ridha kepada para anbiya wal mursalin hingga mereka mengikuti milah-milah al-Yahud wa al-Nasara. Walan tarda angkal Yahud wa al-Nasara hatta tattabi'a millatahum. Namun barakallahu fikum, kenyataannya pihak-pihak muslimin pun ikut andil dalam bab ini, walaupun bukan dengan cara fisik, bukan dengan cara pembunuhan, bukan dengan cara peperangan, namun dengan cara-cara yang lain, umumnya dalam bentuk istihza. Banyak kita saksikan komik-komik cerita-cerita pilihan. Ya. Sejarah nabi siapa begitu. Dibikin gambarnya. Membuat gambar makhluk yang bernyawa, hukumnya haram. Gambar itu ilustrasi seorang nabi, seorang rasul. Ya, apa ya? Disebarkan di mana-mana, dijual murah. Satu komik paling 1.500, 2.000. Sesuatu yang merupakan istihza, pelecehan kepada para anbiya wal mursalin, tapi tidak ada reaksi di kalangan umat Islam. Diam 1.000 bahasa. Dan yang lebih mengerikan lagi, khanafitina azzakumullah, ialah al-istihza'u bid-din, mengolok-olok agama Islam ini. Al-istihza'u bis-sunnah, mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW. Itu merupakan fenomena yang tersebar di kalangan umat Islam. Bukan semata-mata kaum kufar, umat Islam. Mereka melecehkan, menghinakan agama Allah yang mulia. Melecehkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan tidak ada reaksi. Padahal hukumnya juga sama. Baik itu istihza'un sharih, melecehkan dengan pelecehan yang tegas, atau istihza'un ghairu sharih, pelecehan-pelecehan dalam sindiran. Baik yang dilecehkan antara Rasulullah alaihi salatu wassalam, atau yang dilecehkan ijal Al-Quran, atau yang dilecehkan adalah agama Allah, Islam. Atau yang dilecehkan adalah sunnah Rasulullah SAW. Hukumnya semuanya sama. Dengan ayat di atas. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, engkau mengolok-olok, engkau menghinakan, engkau melecehkan, jangan banyak alasan, kamu telah kafir setelah Islam kalian, setelah iman kalian. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah dalam Aqidatul Tauhid menyatakan innal istihza'a bid-dini riddatun 'anil Islam wa khurujun 'anid dini bil kulliyah. Mengolok-olok agama itu tindakan kemurtadan dari Islam, keluar dari agama secara total. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Belum membawakan ayat di atas. Beliau mengatakan fahadhihi al-ayah tadullu 'ala anil istihza'a billahi kufrun wa anil istihza'a bir rasuli kufrun wa anil istihza'a bi ayatillahi kufrun faman istahza'a bi wahidatin min hadhihi al-umur fahuwa mustahzi'un bi jami'iha. Ayat ini menunjukkan, kata beliau, mengolok-olok Allah adalah kekufuran. Mengolok-olok Rasul alaihi salatu wassalam adalah kekufuran. Mengolok-olok ayat-ayat Allah adalah kekufuran. Barang siapa yang melecehkan atau yang mengolok-olok satu daripadanya, dari tiga perkara tadi, itu berarti dia telah mengolok-olok seluruhnya. Barang siapa yang melecehkan Al-Quran, itu artinya dia melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasul, melecehkan Allah. Barang siapa yang melecehkan ayat-ayat Allah satu saja, juga berarti dia telah melecehkan Allah, Rasulnya, dan semua ayat yang ada. Barang siapa yang melecehkan Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia berarti melecehkan Allah dan Al-Quran. Satu yang dilecehkan, hukumnya semuanya sama. Dalam fikih Islam, ikhwanuddin a'azzakumullah, para ulama kita sepakat, barang siapa yang mencela Rasulullah alaihi salatu wassalam atau yang menghinakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik dengan terang-terangan ataupun dengan sindiran terkait dengan akhlaknya atau terkait dengan namanya atau nasabnya atau perangainya atau agamanya, dia dinyatakan kafir dan hukumnya dibunuh. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, ini dinukil dalam kitab Ahkamul Murtad inda Syekh Islam Ibn Taimiyah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menyatakan, kullu man syataman Nabi alaihi salatu wassalam au tanaqasahu musliman kana au kafira fa'alaihi al-qatl. Siapa saja yang mencaci maki Nabi alaihi salatu wassalam atau yang menghinakan Nabi alaihi salatu wassalam, baik dia dulunya seorang muslim atau dia orang yang kafir, maka wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Disebutkan Imam Ahmad ibn Hanbal punya pendapat tidak perlu dimintai taubat, langsung bunuh. Disebutkan oleh al-imam Al-Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau menyatakan, jami'u man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam aw 'afahu aw alhaqa bihi naqsan fi nafsihi aw nasabihi aw dinihi أو خصلة من خصاله أو عرض به شبهة بشيء على طريق السب له والإزراء عليه أو البغض منه والعيب له فهو سابه wal hukmu fihi hukmu sab yuqtal. Yuqtal. Beliau mengatakan semua pihak yang mencela Nabi atau yang mencacati Nabi atau menyebutkan satu kekurangan pada pribadi Nabi atau nasabnya Nabi atau agama yang beliau bawa atau perangai-perangai Nabi, maka dia sama seperti orang yang mencela Nabi. Hukumnya sama sebagaimana hukum orang yang mencela, dibunuh. Dibunuh. Beliau mengatakan wa kadzalika man la'anahu au tamanna madarratan lahu au da'a 'alaihi au nasaba ilaihi ma la yariqu bi mansibihi 'ala tariqi adh-dhamm au 'ayyabahu fi jihatihi al-'azizah bisakhafi min al-kalam. Beliau mengatakan ini semuanya sama hukumnya dengan di atas. Begitu pula dihukumi sama seperti mencaci maki Nabi, dibunuh. Siapa saja yang melaknat, yang mengutuk Rasul atau yang berangan-angan beliau mendapatkan kemadharatan atau mendoakan kejelekan untuk Rasul atau menisbahkan kepada Rasul hal-hal yang enggak pantas untuk beliau dengan cara mencela atau mencacati beliau dengan ucapan-ucapan yang jelek, itu semuanya sama hukumnya, dibunuh. Beliau mengatakan setelah itu wa hadza kulluhu ijma'un min al-ulama wa imatul fatwa min ladun ashabihi wa ahlul majra. Ini semua adalah kesepakatan para ulama, kesepakatan para imam-imam fatwa semenjak zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dan zaman-zaman yang setelahnya dan demikian seterusnya. Ini para fiqih Islami dinyatakan murtad dari agamanya, dibunuh dengan tanpa diminta taubat terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Dibunuh. Dan jangan lupa yang membunuhnya, yang eksekusinya ialah para penguasa, pemerintah-pemerintah kaum muslimin yang memang punya wewenang dalam menegakkan hukum-hukum had. Barakallahu fikum. Qarafidina azakumullah. Dikarenakan fenomena-fenomena semacam ini merebak di kalangan kaum muslimin dan terus akan dimunculkan dan dilancarkan oleh pihak-pihak kufar terkait dengan para anbiya wal mursalin, khususnya terkait dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka sudah semestinya kita kaum muslimin mengkaji, mempelajari salah satu dari putar rukun iman yang 6 ialah al-imanu bir-rusuli alaihi salatu wassalam, beriman dengan para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Bagaimana semestinya kita mengimani prinsip ini, bagaimana bentuk-bentuk keimanan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan nabi-nabi yang lain, bagaimana akidah Islam dalam bab ini, dengan harapan supaya kita termasuk pembela-pembela Rasul, termasuk pembela-pembela sunnah, pembela-pembela para anbiya wal mursalin, dan mewaspadai siapa saja yang mencaci maki para anbiya wal mursalin atau yang melecehkannya atau yang merendahkannya atau yang mengolok-oloknya, baik dengan terang-terangan atau dengan sindiran. Di samping mengetahui hukum di atas yang telah kita sebutkan, muslimin perlu mendapatkan bekal terkait dengan masalah al-imanu bil anbiya'i wal mursalin. Maka pada kesempatan kita kali ini, khana fitina azakumullah, akan kita baca pada bab yang 4 dari risalah al-majmu'atul hisan fi usulil iman, beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keimanan kepada para anbiya wal mursalin, supaya semakin kokoh iman kita, semakin kuat akidah kita, tidak goyang dengan berbagai macam propaganda musuh-musuh agama atau tindakan-tindakan kaum munafikin atau tindakan-tindakan orang-orang yang menyimpang dari agama terkait khususnya dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama. An Abi Umamah radhiyallahu an anna rajulan qala ya Rasulullah anabiyan kana Adam qala na'am mukallam قال كم كان بينه وبين نوح قال 10 قرون قال يا رسول الله كم كانت الرسل قال 315 رواه ابن حبان كما في الموارد والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصحه عنده انظر سلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله yang artinya dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan namanya Abu Umamah Al-Bahili namanya Sudai ibnu Ajlan radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, apakah Adam alaihi salam seorang nabi? Anabiyan kana Adam, apakah Adam alaihi salam seorang nabi? Beliau menjawab, betul. Beliau seorang nabi, mukallam, bahkan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada 3. Yang pertama, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa secara langsung. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Dan tatkala Musa datang kepada miqat kami, memenuhi janji kami, dan Rabb-nya berbicara dengan Nabi Allah Musa. Yang kedua, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kapan itu? Pada peristiwa Mi'raj, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mi'raj ke langit, barakallahu fikum, beliau sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai di sebuah tempat di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam mendengarkan sharihul qalam, mendengarkan suara goresan pena takdir, dan itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu langsung dari Allah dengan tanpa perantara terkait dengan ibadah salat. Yang ketiga, Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini, na'am mukallam, ya Adam alaihi salatu wassalam seorang nabi dan diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an sejarah nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Allah memanggil langsung Nabi Allah Adam. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, kami katakan wahai Adam, kamu tinggal dengan istri kamu di surga. Ya Adam, wahai Adam, wahai Adam. Itu menunjukkan bahwasanya Allah langsung berbicara dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam. Na'am mukallam. Kemudian dia bertanya lagi, berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh? Rasul menjawab, 10 qurun, 10 generasi. 10 abad. Yang disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sahih, selama 10 qurun itu tidak terjadi sedikit pun yang namanya kesyirikan, belum muncul yang namanya kesyirikan, baru muncul pada masa Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi untuk mengembalikan agama Allah yang mulia, yang murni, memberantas kesyirikan-kesyirikan yang ada. 10 kurun, ya kawan. Bertanya lagi laki-laki tadi, ya Rasulullah, berapa jumlahnya Rasul? Beliau mengatakan jumlahnya 315. 315. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Hakim, disahihkan oleh beliau, juga Ibnu Mandah, dan disebutkan dalam kitab Silsilah As-Sahihah oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Tayyib. Riwayat ini khonafidina azakumullah menjelaskan kepada kita di antara iman kepada para anbiya wal mursalin ialah mengimani adanya para nabi dan para rasul. Keimanan kepada mereka itu ada yang jumlah dan ada yang tafsilah. Ada keimanan secara global, ada keimanan secara terperinci. Adapun yang secara global kita mengimani bahwasanya Rasul jumlahnya banyak, 315 orang. Disebutkan dalam riwayat yang lain kalau Nabi lebih banyak lagi daripada itu. Dalam keadaan tidak semua Rasul itu disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushu 'alaika. Di antara rasul-rasul tadi ada yang kami kisahkan nama-namanya kepada engkau wahai Rasul. Ada pula di antara mereka yang tidak kami kisahkan. Maka nabi-nabi yang tidak kita ketahui siapa namanya, bagaimana kisahnya, bagaimana sirahnya, kita imani dengan iman yang mujmal. Iman yang global, kita yakini beliau Nabi, beliau Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang mulia. Selesai. Itu mujmal. Ada pula yang diimani secara tafsil, terperinci, ini khusus untuk para anbiya wal mursalin yang diketahui namanya, diketahui sejarahnya. Ya. Di antaranya yang disebutkan di sini Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam Al-Qur'anul Karim barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ada 25 nama rasul alaihi salatu wassalam. 25 rasul alaihi salatu wassalam. Yep, ada yang disebutkan namanya saja. Ada yang dibawakan sedikit sejarahnya, ada yang disebutkan banyak sekali sejarahnya. Yang paling banyak disebutkan sejarahnya, sirahnya adalah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Di banyak tempat dalam Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam karena beliau adalah akbaru Anbiya'i Bani Israel, Nabi-Nabi Bani Israel yang paling agung, yang paling besar. Barakallahu fikum. Ini diimani secara terperinci. Kita imani mereka sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul. Diimani dengan nama-nama mereka. Diimani dengan sepak terjang mereka, sejarah mereka, sirah mereka, dakwah mereka. Terperinci. Sesuai dengan keterangan dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Itu namanya bitafsil. Mufassal. Iman secara terperinci. Barakallahu fikum. Dan sebagaimana dimaklum bersama ya ikhwan, dari 25 nama Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, 5 diantaranya adalah Rasul Ulul Azmi. Siapa mereka ya ikhwan? Yang Ulul Azmi? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, lima yang dikatakan sebagai Rasul Ulul Azmi, yang punya azam kuat, punya kesabaran yang luar biasa, melebihi nabi-nabi yang lain. Ini menunjukkan ya khonafatina azakumullah bahwasanya para anbiya bertingkat-tingkat sisi fadilahnya. Para rasul bertingkat-tingkat sisi fadilahnya. Tilkar rusulu fadalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul. Kami lebihkan sebagian mereka dan sebagian yang lain. Minhum man kallamallah. Di antara mereka ada yang berbicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat yang menjelaskan nama salah itu. Barakallahu fikum. Tayyib, dari 25 nabi tadi, tiga yang dikatakan sebagai kalimur rahman, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Adam, Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Tayyib, dari 25 tadi, ada nabi yang dikatakan sebagai Khalilullah. Dia adalah Nabiullah, Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila, kata Rasul. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai khalil. Sehingga Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah. Rasul juga demikian dikatakan sebagai Khalilullah. Barakallahu fikum. Barang siapa yang menggunakan bahasa Habibullah, kurang ya ikhwan. Sebab tingkatan khullah lebih tinggi daripada tingkatan mahabbah. Dan subhanallah, yang mengucapkan menggantinya dengan Habibullah terkait dengan Rasul alaihi salatu wassalam, itu dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan kaum Jahmiyah. Dari kalangan kaum Jahmiyah, mereka mengingkari Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah. Mereka mengingkari Nabi kita Muhammad sebagai Khalilur Rahman. Diingkari sama mereka. Dan yang suka menyebut dengan bahasa Habibullah juga dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah, dari kalangan kaum Sufiyah. Yang betul adalah Khalilullah. Dari 25 nabi tadi, ada seseorang nabi yang dikatakan sebagai Abul Anbiya Ibadah, bapaknya seluruh nabi setelahnya. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yakin ya? Beliau dikatakan sebagai Abul Anbiya Ibadah, ayahnya seluruh nabi setelah beliau. Karena beliau punya anak Nabi Allah Ismail, yang kedua Nabi Allah Ishaq. Tayyib, seluruh para anbiya wal mursalin setelahnya dari keturunan Nabi Allah Ishaq, dari keturunan Nabi Allah Ya'qub. Ishaq punya anak namanya Ya'qub yang disebut dengan Israel. Dari situlah muncul para anbiya wal mursalin, sehingga dikenal dengan sebutan Nabi Bani Israel. Ini Bani Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Semuanya dari sini. Kecuali Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dari keturunan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dari Nabi-Nabi tadi, ada yang disebut dengan Imamul Hunafa. Siapa itu? Imamul Hunafa, tokohnya ahli tauhid. Siapa itu? Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sehingga dinisbahkan kepada beliau Al-Hanafiyah, Millatu Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Hendal engkau wahai Nabi mengikuti millah Nabi Ibrahim yang hanif. Sehingga beliau dikatakan sebagai Imamul Hunafa atau imamu ahli tauhid. Nama ya kan? Masya Allah. Dan dari seluruh nabi-nabi yang ada yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau dikatakan sebagai sayyidu waladi Adam, tokohnya anak Adam. Barakallahu fikum. Namakan. Ini hadis yang pertama berkaitan dengan para anbiya wal mursalin. Hadis yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ana awlan nasi bibni Maryam al anbiya awlatu allatin wa laysa baini wa bainahu nabi. Rawahu Muslim. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya adalah orang yang paling layak memuliakan ibnu Maryam, yaitu Nabi Allah Isa. Saya orang yang paling layak terkait dengan Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salam. Al-anbiya'u awlatu allat. Al-anbiya'u awlatu allat. Para nabi-nabi itu adalah anak-anak dengan satu, dengan satu, satu bapa. Maknanya dinuhum wahid wa syara'i'uhum mukhtalifah. Agama mereka satu, agama tauhid, tapi syariat mereka berbeda. Bapak mereka satu, tapi ibu-ibu mereka berbeda. Saudara-saudara sebenarnya lain ibu, auladu Allah. Tayyib. Walaysa baini wa bainahu nabi. Tidak ada satu nabi pun antara aku dan Isa bin Maryam alaihi salam. Diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini insyaallah menjelaskan kepada kita tentang nasabnya para anbiya wal mursalin, sekaligus menjelaskan kepada kita inti agama yang dibawa oleh para anbiya wal mursalin. Disebutkan bahwasanya para anbiya wal mursalin itu masih ada hubungan nasab. Masih ada hubungan nasab. Auladu allad. Mereka semua berjumpa pada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Nasab ya. Saudara. Ada yang sepupu, ada yang saudara, dan semisalnya ada yang anak, ada yang bapak. Satu nasab. Dan nasabnya para anbiya wal mursalin itu paling mulia di kalangan kaum. Anfasuhum nasaba. Yang paling bagus, yang paling tinggi nasabnya di kalangan kaumnya. Kalau orang kerajaan bilang ningrat, tapi si kalado ya, ini bukan semata-mata ningrat, tapi keluarga nabi. Kalau keluarga kerajaan kan sudah masya Allah gitu ya, aja ini nabi, keluarga besar nabi. Barakallah. Baik. Anfasuhun nasaba. Terutama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul min anfusikum. Ada dua bacaan. Ada yang membaca min anfusikum yang artinya dari diri-diri kamu sendiri. Yakni dari bangsa manusia, dari kalangan kamu sendiri. Ada yang membaca min anfasikum. Min anfasikum, anfas yang paling berharga. Ai anfasikum nasaba. Telah datang kepada kamu seorang rasul yang paling mulia, yang paling tinggi nasabnya di kalangan kalian. Nah, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya paling mulia di kalangan bangsa Quraisy. Disebutkan dalam hadis gimana ya, inna Allah astafa, gimana ya, nah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ismail dari bangsa Arab, dan Allah memilih memilih Quraisy dari bangsa Ismail. Allah memilih Kinanah dari bangsa Quraisy. Allah memilih Bani Hashim dari semua, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Artinya beliau adalah orang yang paling mulia nasabnya di seluruh ranah Arab. Dari kalangan Bani Hashim, Bani Hashim itu merupakan nasab yang paling mulia dari bangsa Quraisy, dan terus naik ke atas yang paling mulia dari bangsa Arab. Anfasuhum nasaba. Itu nasab. Oleh karena itulah ketika ada seseorang yang melecehkan nasabnya rasul, kufur. Nah, dikatakan kufur. Kenapa? Dikarenakan menentang sekian banyak ayat, sekian banyak nas yang menyebutkan rasul orang yang paling mulia nasab. Barang siapa yang mencela atau yang menghinakan nasabnya rasul saja, dikatakan kufur. Apalagi menghina rasul. Juga hadis ini khonafitina azakumullah menerangkan kepada kita bahwasanya seluruh nabi dan rasul itu agamanya satu, syariatnya yang berbeda-beda. Yang satu itu ialah agama tauhid, dinut tauhid, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, meninggalkan segala bentuk peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidul uluhiyah yang disebutkan dalam kalimat syahadah la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya dia An-Nahl ayat yang ke-36, Allah menyatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya mengatakan, beribadahlah kamu semua kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut. Maka seluruh nabi, dari mulai nabi yang pertama, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, rasul pertama yang diutus di muka bumi, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, semuanya satu agamanya, agama tauhid. Juga diberikan agama Islam, satu agamanya. Semuanya bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, memerangi semua bentuk kesyirikan dalam perkara ibadah. Ini satu. Adapun syariatnya beragam. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kata Allah di Al-Ma'idah. Masing-masing kalian wahai nabi, kami jadikan untuk dia syariat dan manhaj. Barakallahu fikum. Syariat dan manhaj. Dan dia akan disebutkan insyaallah barakallahu fikum bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul, sekaligus memansuh, menghapus semua syariat nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum beliau. Barakallahu. Oleh karena itu, disebutkan faedah oleh para ulama. Yang namanya dinul Islam dua macam. Yang pertama ialah Islamun 'am, Islam secara umum. Maknanya at-ta'abbudu lillah bima syara', beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya. Ini Islam secara umum. Ini agama seluruh nabi dan seluruh rasul, ibadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya masing-masing nabi. Nabi Adam agamanya Islam, Nabi Nuh agama Islam, Nabi Ibrahim agamanya Islam, Nabi Musa agamanya Islam, Nabi Allah Isa Nabi agamanya Islam. Semuanya muslimin. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam membangun Ka'bah, diabadikan dalam Al-Quran, beliau berdoa, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikanlah kami, aku dan Ismail ini, muslimaini lak, dua orang yang muslim kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah keturunan kami umat yang muslimah, umat yang muslim kepada Engkau ya Allah. Lu mengatakan muslim, muslimah, maknanya Islam secara umum, beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat masing-masing nabi tadi. Yang kedua disebut dengan Islamun khas, Islam khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, Islam khas. Maka setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka semua bimbingan-bimbingan yang sebelumnya dimansuh dan hanya berlaku satu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan agama namanya agama Islam. Dan setelah itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika disebutkan nama Islam, maka yang dimaksudkan adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, disebut dengan Islamun khas. Maka tidak ada lagi agama selain ini. Semuanya harus muslim, semuanya harus berislam sebagaimana yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada pun agama-agama yang lain, walaupun menisbahkan diri kepada nabi-nabi yang sebelumnya, maka dikatakan kafir. Inna dina indallahi al-islam, agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di hari akhir nanti termasuk orang-orang yang merugi. Islam di sini Islam khusus, Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Kemudian di mana dinan azakumullah? Dalam riwayat ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan ana aulan nasi bibni Maryam. Aku adalah orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam, orang yang paling pantas membela Isa bin Maryam. Tidak ada satu nabi pun antara beliau dan saya. Jadi Nabi Allah Isa itu dikatakan sebagai nabi terakhir Bani Israel. Setelah itu khonafitina azzaqumullah, setelah wafatnya atau diangkatnya, apa? Diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, yang mengatakan wafat. Diangkatnya itu prinsipnya kaum sini. Setelah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam ke langit, setelah itu tidak ada lagi yang namanya nabi dan rasul. Dengan kurun waktu yang sangat lama, masa-masa kekosongan Rasul disebut dengan Ayyamul Fatrah. Masa-masa kekosongan Rasul sampai pada akhirnya diutuslah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ada yang menceritakan oleh sejarah jarak antara Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam dengan Nabiullah Muhammad alaihi salatu wasalam adalah, ada yang mengatakan 500 tahun. 5 kurun. Jaraknya itu. Sehingga mengalami masa-masa kekosongan ayyamul fatrah, masa-masa kekosongan Nabi, kekosongan Rasul. Pada masa-masa itu, ikhwan fillah azakumullah, umat manusia berubah. Mayoritas mereka kembali kepada pemahaman berhalaisme. Ada pula yang ateis, ada pula yang menyembah api. Al-muhim kembali kepada kekufurannya masing-masing. Yang tersisa hanya baqaya min ahlil kitab. Sisa-sisa pendeta-pendeta ahli kitab yang berpegangan dengan kitab suci Taurat atau yang berpegangan dengan kitab suci Injil. Sisa-sisa. Barakallahu. Sementara yang lainnya kufur kembali. Kufur kembali. Disitulah ada pembahasan di kalangan para ulama, bagaimana nasibnya orang-orang yang terlahir pada masa-masa fatrah ini, yang terlahir pada masa-masa kekosongan Rasul ini, dihukumi apa mereka itu? Sebab tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Tidak ada yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Dalam kondisi di tengah-tengah masyarakat yang semuanya kufur, semuanya syirik, semuanya musyrikin. Dihukumi apa? Dari mulai semenjak lahir ke muka bumi yang dia tahu agama moyangnya, agama bapaknya. Bagaimana ini? Itu pembahasan panjang di kalangan para ulama. Ringkasnya, pada ayyamul fatrah, pada masa-masa kekosongan Rasul, umat manusia dibagi tiga. Yang pertama ialah yang masih di atas jalur yang benar, mukmin. Ini adalah orang-orang yang masih berpegangan dengan ajaran Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, atau ajaran Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, atau ajaran Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini dikatakan mukmin, yang dikatakan baqaya min ahli kitab, sisa-sisa ahli kitab. Barakallah itu. Di antara mereka adalah Waraqah bin Naufal, pamannya Khadijah. Di antara mereka juga yang disebutkan ikhwan, Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Juga di antara mereka ialah Buhairah Ar-Rahib, pendeta Bahira yang sempat dijumpai Rasul ketika ke Syam, ketika beliau masih kecil berdagang dengan pamannya di Syam, ketemu dengan pendeta Buhairah. Dan yang sebelum-sebelum mereka, dari pendeta-pendeta yang dijumpai oleh sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arba, ketika sahabat Salman lari dari rumahnya untuk mencari kebenaran. Dengan ditunjukkan kepada pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, pendeta ini, itu semua adalah orang yang terbaik di muka bumi ketika itu. Sampai yang terakhir mati, tidak ada lagi orang yang semisal mereka. Sudah muncul masa kenabian ketika itu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dinyatakan musyrik kafir. Musyrik kafir yang merubah-rubah agama Allah, yang merubah-rubah agama tauhid, seperti Amr bin Luhai Al-Huza'i sebagai orang pertama yang membawa praktek kesyirikan ke bumi Arab, membawa kembali patung-patung 5 orang soleh yang ada di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Waddan, Wasuwa'an, Waddan, Wasuwa', Wayaguth, Wayaq, Wanasr, yang diberikan dalam surat Nuh itu. Itu dia cari, dia bongkar kembali, dan dia datangkan ke bumi Arab. Orang pertama yang merubah agama Nabi Allah Ibrahim. Orang pertama yang membuat kemusyrikan, kesyirikan di bumi Arab. Dan rata-rata orang-orang yang ada pada masa itu dinyatakan kafir, musyrik. Termasuk di dalamnya adalah Abdul Muthalib, kakeknya Rasul, Abu Thalib, pamannya Rasul, bahkan kedua orang tua Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sudah paham ya? Nah, yang ketiga ialah seseorang yang dikatakan sebagai ashabul fatrah, disebut dengan ashabul fatrah, yang hidup pada masa-masa itu tidak ada kesyirikan yang mereka lakukan, tidak ada pula keimanan yang ada pada mereka kepada seorang nabi pun. Ashabul fatrah, mereka ini fanatikna azzaakumullah, urusannya ditangguhkan nanti di yaumul qiyamah, yumtahanun, di hari kiamat nanti mereka di imtihan, dites, diuji langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yumtahanun. Apa usianya? Baru masuk neraka. Kalau mereka masuk neraka, kalau mereka masuk neraka, gimana? Maka dia akan mendapati surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menolak, maka dia akan masuk neraka. Yang masuk neraka dikatakan dia taat kepada Allah. Jadi kalau memerintahkan masuk neraka, mereka taat, maka ketaatan itulah yang diinginkan oleh Allah, ujian bagi mereka. Kalau mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, menunjukkan mereka pada akan mentaati Rasulnya alaihi salatu wassalam, dimasukkan dalam surga. Yang tidak mau taat, dimasukkan dalam neraka. Itu 3 klasifikasi terkait dengan masalah ashabul fatrah, orang-orang yang hidup pada masa-masa kekosongan Nabi, kekosongan Rasul. Maka barang siapa yang mengaku sebagai Nabi atau mengaku sebagai Rasul antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, maka dia dajjal, kafir, kafir dia. Dan sepengetahuan saya tidak ada yang mengaku demikian. Tidak ada orang sekarang yang punya ide gitu. Saya adalah Rasul hidup pada masa Nabi Isa. Loh, umurmu berapa? Umurmu berapa? Saya baru dibangkitkan di muka bumi ini. Saya hidup di zaman purbakala dulu, di zaman setelah wafatnya Nabi Allah, setelah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru hidup kembali. Ada kazab ya. Tidak ada yang demikian. Tapi kalau seandainya ada, maka dikatakan kafir, dikatakan dajjal, kazab. Kenapa? Rasul mengatakan laisa baini wa bainahu nabi. Tidak ada satu nabi pun antara aku dan Nabi Allah Isa alaihi salatu wasallam. Barakallahu fikum. Kurang berapa zuhurnya? Tambah lagi. Dipaskan 11:30 atau oh gitu. Maksudnya tanggung. Artinya tanggungnya kalau dibaca lagi yang setelahnya jadi malah panjang penjelasannya. Allah baik. Ala kulli hal, hadis yang kedua ini karena mungkin na'udzubillah sekali lagi menjelaskan kepada kita tentang agama yang diyakini dan diajarkan oleh seluruh para anbiya wal mursalin, dinut tauhid, agama tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, meninggalkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan yang ada. Barakallahu. Ini prinsip. Maka semua yang disampaikan Rasul itu berkaitan dengan tauhid. Semua yang tertera dalam Al-Qur'anul Karim dari mulai awal sampai terakhir itu adalah berkaitan dengan masalah tauhid. Semua syariat yang Allah letakkan, yang Allah bimbingkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, semua berkaitan dengan tauhid. Semua perintah-perintah agama kembalinya kepada tauhid. Semua larangan-larangan agama yang kita tinggalkan berkaitan dengan masalah tauhid. Intinya adalah tauhid yang pusatnya pada dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nama ikhwan, hadis yang ketiga berkaitan dengan masalah sifat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yai. Lanjut. Tanggung. Sekarang lagi. Baru baca sudah tanggal 12 ini. Dibaca dulu gitu ya. Diterangkan nanti insyaallah. Yang ketiga. An Atha ibn Yasar rahimahullah qala. Dari Atha bin Yasar rahimahullah dia berkata, laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Saya pernah berjumpa dengan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Qultu, saya tanya kata Atha, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Taurat. Wahai Abdullah bin Amr, ceritakan kepada aku tentang sifat Rasul alaihi salatu wassalam yang tersebut dalam kitab Taurat. Qala ajal. Katanya Abdullah bin Amr bin As, ya akan saya sampaikan. Kenapa kok beliau mengerti Abdullah bin Amr bin As, ikhwan? Dikarenakan sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, pada peperangan kesempatan peperangan pada masa itu, beliau mendapatkan dua karung besar yang isinya adalah kitab-kitabnya Bani Israel. Sehingga Abdullah bin Amr bin As banyak membaca tentang isi kitabnya mereka, sehingga dia sedikit tahu tentang isi kitab yang ada. Beliau mengatakan, wallahi innahu la mausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Sungguh demi Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disifati dalam Taurat dengan sebagian sifat beliau yang tersebut dalam Al-Qur'an. Jadi yang disebutkan dalam Taurat itu juga diabadikan dalam Al-Qur'an. Ini fungsinya untuk saling membenarkan. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam membenarkan adanya Nabi. Paham ya? Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam menerangkan kepada umatnya orang-orang Yahudi, menerangkan kepada umatnya tentang Nabi kita Muhammad, sifatnya beliau, ciri-ciri beliau, supaya diimani. Artinya Rasul sudah disinggung semenjak zaman Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam dalam kitab Taurat. Lama ada singgung di nanti-nanti terangkan beliau, kelahiran beliau dan kemunculan beliau. Yaitu ya ayyuhan nabi, ini sifatnya Rasul, inna arsalnaka syahida wa mubashira wa nazira. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, wa hirzan lil ummiyin, dan sebagai penjaga untuk yang ummiyin, umat yang ummi yang tidak bisa baca dan tidak menulis. Anta abdi wa rasuli, ini sifatnya Rasul. Allah mengatakan, engkau wahai Rasul hambaku dan utusanku. Samaitukal mutawakkil, aku namai kamu al-mutawakkil, orang yang bertawakal. Laisa bi fadhlin wala ghalib, engkau bukan orang orang yang kaku, wala ghalib, tidak pula kasar ucapannya. wala sakhabin fil aswaq, tidak pula orang yang berteriak-teriak di pasar. Wala yadfa'u bisayyi'ati sayyi'ah, tidak pula membalas kejelekan dengan kejelekan setimpal. Walakin ya'fu wa yaghfir, namun engkau hamba-Ku yang memaafkan dan mengampuni. Walayyakbidahullahu, dan Allah tidak akan mewafatkan Nabi kita Muhammad hatta yuqima bihil millatal auja, hingga Allah meluruskan dengan atau melalui Nabi kita Muhammad agama yang bengkok. Biayyakulu la ilaha illallah, dengan mereka semua mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa yaftahu biha a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa, dan Allah akan membuka dengan agama tauhid tadi mata-mata yang buta, telinga-telinga yang tuli, dan hati-hati yang terkunci. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ini khairan fi na'zakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kriterianya, sifat-sifatnya sudah ada semenjak zaman dahulu kala, pada era ahli kitab, pada era Injil, pada era Taurat, pada era Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Dan insyaallah kita bahas riwayat ini dan yang setelahnya. Barakallahu fikum. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.